ini dengan menghilangkan huruf mudhara'ah. Ya, menghilangkan huruf mudhara'ah. Kalau yuf'ilu tadi, kalau dilihat dari yang hasil jadinya, yuf'ilu, ketika huruf mudhara'ah dihilangkan, didapati awal fi'il amr itu sukun. Ya. Nah, karena awal fi'il amr sukun, maka kemudian dimunculkan kembali hamzah tambahan tadi. Ya. Sehingga bentuk amrnya menjadi ab'il dengan hamzah fat'i yang merupakan huruf tambahan pada wazan ini, pada bentuk ini. Atau dari mudhara' yang asal yu'a'ilu, cukup dengan menggunakan huruf mudhara'at ya'nya menjadi af'il pada bentuk amr ini. Dan ini hamzah pada amr ini, af'il, ini hamzah fat'i, harus diucapkan di semua tempat. Berbeda dengan misalnya pada iqra atau uktub atau ijlis, pada sulasi mujarab itu hamzahnya wasl, watli, maka diucapkan ketika di awal kalimat dan tidak diucapkan ketika di tengah-tengah kalimat. Adapun pada af'il, fi'il amr pada bab af'ala, ini hamzahnya qat'i sebagai huruf tambahan, ini harus diucapkan di semua tempat. Af'il. Kemudian contohnya, untuk yang sahih salim, dicontohkan di sini, akroma. Dari mujaradnya karuma, dibentuk mengikuti wazan af'ala menjadi akroma. Perubahannya, tinggal disesuaikan pada wazannya. Akroma yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wazaka mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun. Karuma tadi sudah disebutkan pada makna ta'diyah, mulia atau dermawan, dibentuk menjadi akroma, menjadi muta'addi, memuliakan. Ini contoh yang lain yang sahih salim, misalkan dari mujarabnya salima menjadi apa? Menjadi bagaimana dibuat af'ala? Menjadi aslama. Dari salima mujarabnya dibentuk af'ala menjadi aslama. Kemudian tasrifnya coba. Yuslimu. Aslama yuslimu. Islama. Wa muslimun. Fahuwa muslimun. Wadaka muslimun. Aslim. La tu'aslim. Muslimun. Iya. Dari ini bisa diketahui ya, arti kata Islam, Islam jadi bentuk masdar dari fi'il ini, aslama, yang mujarabnya salima. Aslama yuslimu islaman, Islam. Ya, ini masdar pada bab ini. Islam wa musliman fahuwa muslimun, muslim isim fa'ilnya, orang yang beragama Islam, orang yang menjalani Islam, disebut muslim. Ini isim fa'il dari aslama yuslimu islaman. Wazaka muslim isim maf'ulnya. Kemudian amrnya aslim, islamlah atau mungkin masuk islamlah, kira-kira seperti itu. La tuslim muslimun muslimun. Ini. Ini ya. Baik. Satu contoh lagi yang salim, misalkan dari hasuna menjadi apa?